selalu menuntut kita. Awas mata-mata, aku lihat ada mata-mata. Dia menuntut kita, dia selalu menuntut kita. Setiap ku pergi berdua denganmu, dia mengikuti dan kau dan aku. Kita pura-pura, pura-pura tak jalan bersama. Kamu sedang sana dan aku jalan di sebelah sini. Kita pura-pura, pura-pura tak jalan bersama. Kamu sedang sana dan aku jalan di sebelah sini. Pura-pura tak jalan bersama. Kamu sedang sana